seorang insan, lembut hati berdu pandangan, apabila berkata tersentuh rasa percaya, tika terdengar gak? Jalan terbuka tanpa dasar. sebagai gerimis hati pak tasik pedih coba cari hakim.